kepada siapa ku mengadu. Karena hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku. Akan ku cari walau kemana, kini aku berkerana ke ujung dunia. Engkau ku cari kalau hatiku sedang rindu. Pada siapa ku mengadu, karena hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku. Yeah.